Namun Syekh Hafizahullah menjelaskan beberapa faedah yang tidak didapati di hadis yang kedua. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatakan bahwa Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama adalah syahadah an la ilaha illallah. Rukun Islam yang pertama bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak, tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad ibni Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini rukun Islam yang pertama, persaksian bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, iqamis shalah, menegakkan salat. Dan yang ketiga, itaiz zakah, membayar zakat. Dan yang keempat, al hajj, haji ke baitullah, Ka'bah. Dan yang kelima, puasa di bulan Ramadan. Dari beberapa lafaz hadis ada perbedaan penempatannya. Ini puasa Ramadan di urutan yang kelima. Di hadis yang lain dia urutan yang ketiga. Yang seperti itu tidak menafikan dan tidak menggugurkan atau mengurangi makna. Hadis ini mirip seperti hadis yang kedua, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam penjelasan rukun-rukun Islam. Illa anna hadzal hadits fihi ziyadah wa huwa qawluhu bunyal islamu ala khamsin. Hanya saja di hadits ini ada tambahan kalimat wa Islam dibangun di atas 5 pilar. Adapun hadits Umar bin Khattab lafadznya akhbirni anil islam. Malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabarkan aku ya Muhammad tentang Islam. Nah, Rasul menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah ila akhiril hadis. Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang berhak diibadai dengan hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dan seterusnya hadis. Tidak ada kalimat buniyal Islam ala khamsin, dibangun Islam di atas 5 pilar. Naam. Maka fa dhahiru hadis Umar anal Islam huwa hadhil arkanul khamsah. Faqat bahwa zahirnya hadis, tekstualnya hadis Umar bin Khattab itu bahwa Islam itu adalah lima rukun saja. Bainama hadzal hadis yadullu ala anna hadhihi al-khamsah laysat hiya kullul Islam. Sementara hadis yang kita baca ini, yang ketiga ini, menunjukkan bahwa hadis ini tidak semua syariat Islam, tidak semua Islam berkumpul dalam hadis ini, tidak. Wa innama bunyal Islam 'alaiha. Hanya saja Islam dibangun di atas lima pilar ini. Fahiya mabani wa arkan, yaitu hadis ini merupakan mabani wa arkan, bangunan dan rukun-rukunnya, pokok-pokoknya. Wa illa fal Islam katsir. Naam. Dan sesungguhnya Islam itu banyak, bukan hanya lima pilar ini. Jika dikatakan Islam, tapi jika dikatakan rukun, pilarnya, pokoknya, ya lima itu. Tapi jika dikatakan Islam, maka banyak. Maka banyak. Amalan-amalan soleh, semua bagian daripada Islam. Wal amalu salihah kulluha minal Islam. Amalan-amalan yang soleh itu semua termasuk Islam. Al-wajibat, yang wajib-wajib. Al-mustahabbat, yang sunnah-sunnah. Wa kullu ta'at, semua ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu termasuk Islam. Wa tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat kepada Allah dan Rasulnya, itu juga bagian daripada Islam. Kullu dhalik huwal Islam, semua tadi adalah Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadihi. Rasul menyatakan orang muslim yang baik, orang muslim yang baik adalah di mana orang muslim yang lainnya itu selamat dari gangguan lisannya dia dan tangannya dia. Itu Islam muslim yang baik adalah orang muslim lain selamat dari apa? Gangguan lisan dia dan tangan dia. Artinya ketika dia seorang muslim suka mengganggu dengan lisannya dan tangannya, maka bukan muslim yang baik, yang sejati, bukan. Nah, menunjukkan apa? Di sini fa'adda kaffal adza minal Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan atau menggolongkan kaf al adza, menahan untuk tidak mengganggu orang lain, itu bagian daripada Islam. Menahan untuk tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisan maupun dengan tangannya, itu bagian daripada Islam. Fal Islamu wasi, Islam itu luas. Walakinna hadhil khamsah ya da'imuhu wa hiya arkanu. Nah, yang lima ini merupakan pilarnya, pokoknya dan rukun-rukunnya. Lima ini. Syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi ramadhan. Ini pokok-pokoknya atau rukun-rukunnya. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa hiya mabani allati buniya 'alaiha. Ini merupakan bangunan yang dibangun di atasnya Islam. Wa bi faqdiha wa bi faqdiha au faqdi syai'in minha la yakunul insanu musliman Islam hakiki. Nah, ketika salah satu atau sedikit dari lima ini dia tanggalkan, maka dia tidak termasuk seorang muslim yang hakiki. Nah, ini pembahasannya panjang, artinya panjang tergantung dia meninggalkan sholat umpamanya, atau tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak haji, tidak membayar zakat. Ini ada rinciannya kenapa dia meninggalkan, kenapa dia meninggalkan. Dan masing-masing dari empat rukun ini, selain syahadat an la ilaha illallah, itu memiliki konsekuensi ketika dia tinggalkan. Apakah dia meninggalkan seutuhnya, sebagian, atau dia menolak, menentang hukumnya, ini pembahasannya nanti di bab-bab berikutnya. Naam. Adapun amalan-amalan yang lainnya ketika dia tidak ada, amalan-amalan yang ada padanya, misalnya di dalam sholat, dalam puasa, itu terkurangi, maka dia muslim. Tapi Islamnya kurang. Islamnya nakis. Sesuai dengan apa dan berapa yang dia tinggalkan. Nah, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam syahada an la ilaha illallah, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, rukun Islam yang pertama bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang berhak diibadahi yang hak. Kata-kata yang hak itu penting. Karena makna la ilaha illallah itu adalah la ma'budah bihaqqin illallah. La ma'budah bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah itu la ma'budah bihaqqin. Tidak ada yang diibadai dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata bihaqqin ini sangat penting. Oleh karena itu terjemahan yang salah kaprah yang banyak dilafadzkan oleh kaum muslimin itu perlu diluruskan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Banyak yang perlu diluruskan. Pertama, tidak ada Tuhan. Apa itu Tuhan? Iya kan? Bukan kalimat Arab, bukan bahasa Arab, bukan kalimat yang benar menurut syar'i. Nah, kalau seandainya dia memaksudkan tidak ada Tuhan selain Allah, misalnya yang dimaksudkan dia adalah Allah yang diibadahi, maka masih membuka peluang celah, yaitu berarti Tuhan-Tuhan itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan-Tuhan itu adalah Allah. Sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu, peribadatan yang mereka ibadahi adalah Allah. Itu kalau terjemahannya seperti itu. Tapi kalau ada bihaqqin, maka celah itu tertutup. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi atau ilah, kalau bahasa kita yang disembah, dengan hak. Berarti apa? Semua sesembahan batil. Semua yang diibadahi batil kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbedaannya. Makanya para ulama betul-betul menekankan dalam perkara ini adanya salah kaprah harus diluruskan. Harus diluruskan. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa zakumullah. Makna syahadan la ilaha illallah al-i'tiqadu wal-yakinu ma'an nutki bil-lisan. I'tiqad, meyakini, wal-yakin, yakin, diiringi dengan ucapan dengan lisan. Li'annahu la yastahiqul ibadah illallah. Karena tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ibadata ma siwah batilah. Dan sesungguhnya ibadah selain Allah itu batil. Ibadah kepada selain Allah adalah batil. Wa syirkum billah azza wa jalla, dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat tusamma alihah. Walaupun diistilahkan dengan alihah, ilah, sesembahan-sesembahan. Lakinnaha alihatun batilatun. Hanya saja dia merupakan alihah, ilah-ilah, sesembahan-sesembahan yang batil. Fal ilah al-haqqu huwallah azza wa jal. Ilah yang hak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma siwahu naam. Fa'uluhiyatuhu batilah. Selain Allah itu batil keilahiannya. Oleh karena itu Allah sebutkan dzalika bi anna Allahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allahu huwal aliyul kabir. Dzalika bi anna Allahu huwal haq. Yang dimaksud itu sesungguhnya Allah lah yang hak. Dan sesungguhnya apa yang mereka seru, yang mereka minta, yang mereka berdoa kepada selain Allah, itu semua batil. Kepada selain Allah, min dunih, ibadahnya mereka, huwal batil. Dan sesungguhnya Allah lah maha tinggi lagi maha besar. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Yang seperti ini, secara zahir, kaum muslimin tahu dan memahaminya secara zahir tentang haramnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di prakteknya masih banyak yang berjatuhan. Di prakteknya di lapangan masih banyak yang berjatuhan dan bergelimangan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Menyekutukan Allah. Nah. Dan masih banyak lagi praktek-praktek yang harus diluruskan. Diterangkan. Dengan ilmu. Dengan hikmah. Makanya kata Syekh Hafidzahullah, fala budda minal i'tiqad bil qalbi wa nutqi bil lisan wal amal bil jawarih. Maka pernyataan asyhadu an la ilaha illallah ini harus diyakini dalam kalbu, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amalan anggota tubuh. Kalau dia betul-betul menyatakan dan meyakini bahwa tidak ada ilah yang hak yang berhak diibadah kecuali Allah, khalas. Segala sesuatu yang menyekutukan Allah, maka wajib ditinggalkan. Apapun nama yang mereka namakan, kalau itu ada unsur syirik kepada Allah, dibuang, ditinggalkan. Buktikan dengan amalan. Pembuktiannya, keyakinan kalbu itu, dan ucapan dengan lisan itu, amalan. Yang membuktikan benar dan tidaknya akidah dia dalam menyatakan la ilaha illallah itu amalan yang membuktikan. Apa gunanya dia misalnya meyakini la ilaha illallah, nah, tidak ada yang berhak ibadah kecuali Allah, kalau macam mereka tidak ada Tuhan selain Allah, tapi rajin juga berbuat syirik kepada Allah SWT di praktiknya. Ini yang harus kita betul-betul pahami dan terapkan, dikarenakan kita melihat dan menyaksikan iba. Sebagian kaum muslimin jatuh dalam lembah ini. Jatuh dalam lembah ini dan cabang-cabangnya. Dan cabang-cabangnya betul-betul subur dalam bab ini. Naam, makanya nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah itu pertama kali berdakwah ini, syahadat an la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun di Mekah tauhid 13 tahun memerangi syirik, betul-betul menegakkan tauhid. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ba'atna likulli ummatin rasulan anibudullah wajtanibut taghut. Sungguh kami utus tiap-tiap umat itu seorang rasul, kata Allah, seorang rasul. Semua sepakat dakwahnya anibudullah wajtanibut taghut, agar betul-betul beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Taghut kullu ma 'ubida min ghairillah fa huwa taghut. Apa saja yang diibadahi selain Allah, taghut. Dan yang melampaui batas hukum-hukum Allah, taghut. Pimpinan dari taghut itu ada 5. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pertama kali iblis la'anahullah. Nanti akan dijelaskan bahwa tidak cukup dia hanya menyatakan la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, harus ada illallahnya. Yang kedua, taghut itu yang wajib diingkari, iblis yang pertama, yang wajib dijauhi, dan naam disampai menyatakan anibudullah, itu dakwahnya para nabi, para rasul. Menyuruh kepada umatnya agar beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Menjauhi taghut, iblis yang pertama. Yang kedua, yaitu man ubida wa huwa radhin. Orang yang diibadahi dia ridho. Dan yang ketiga, waman yad'u ila ibadati nafsih. Orang yang menyuruh agar beribadah kepada dirinya. Sudah, ini kalau sudah seperti itu tergambar di benak kita. Betapa kasihannya mereka jatuh dalam bab-bab seperti ini. Dan yang keempat, wa man idda'a bi ilmil ghaib, orang yang mengaku tahu hal yang ghaib. Jatuh lagi. Dan yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, orang yang berhukum kepada hukum selain yang Allah turunkan. Ini pimpinannya. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'zakumullah. Makanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini la yastahiqqu siwa, yastahiqquha siwa, enggak berhak untuk diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain Allah enggak berhak mendapatkan porsi ibadah abadan. La yakfi anna takita annal ibadah haqqun lillah. Enggak cukup kita meyakini bahwa ibadah hak hanya untuk Allah. Tidak cukup. Tidak cukup kita meyakini bahwa ibadah hak hanya untuk Allah. Tidak cukup. Bala buddha anna'ta kita aizhan anna ibadata masiwah batilatun. Tapi juga wajib meyakini bahwa ibadah selain Allah, ibadah kepada selain Allah itu batil. Dua ini harus gandeng, harus ada padanya. Ketika dia meyakini bahwa tidak ada yang tidak ada ibadah yang hak kecuali hanya kepada Allah, kurang, enggak cukup. Dia harus meyakini bahwa ibadah kepada selain Allah adalah batil. Naam. Wa hadza huwa muqtada la ilaha illallah. Ini yang merupakan kandungan tuntutan dari kandungan makna la ilaha illallah. Fa inna la ilaha, karena la ilaha itu nafyun, tidak ada ilah, peniadaan yang hak. Illallah isbat, kecualinya Allah, penetapan. Fannafyu huwa nafyu wa ibtaluhu li'ibadih ma siwallah, li'ibadihi ma siwallah. Wal isbat huwa isbatul ibadah lillahi azza wa jal. Nafi, peniadaan itu peniadaan dan pembatilan kepada hambanya untuk beribadah kepada selain Allah. Isbat, penetapan ibadah hanya untuk Allah. Fala yakfi nafyu bidunil isbat, enggak cukup peniadaan tanpa penetapan. Enggak cukup. Walal isbat bidunil nafi, dan penetapan enggak cukup tanpa adanya penafian, peniadaan. Wadah, la budda minhuma jami'an, harus kedua-duanya. Falladhi ya'budullaha wa la ya'budu ma'ahu ghairahu lakin la ya'taqid butlana ibadatil awthan wa tawahid wa yakul annasu ahrarun fi aqadidihim kullun lahu akidatuhu wa la ya'taqid anna hadha batil fa hadha kafirun billahi azza wa jal li'annahu munakidun li syahadah an la ilaha illallah li'annaha tashtamidu ala nafi wal izbat. Naam. Oleh karena itu, maka seorang yang meyakini walladhi ya'budullah, orang itu beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah, dia yakin. Nah, ibadah itu hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Yakin. Tapi dia tidak meyakini batilnya ibadah kepada berhala. Ibadah kepada tauhid tadi. Dan menyatakan bahwa orang bebas. Akidahnya bebas, terserah. Masing-masing berakidah tafadol. Dengan tidak meyakini bahwa ibadah kepada selain Allah itu batil, yang seperti itu kafir dia. Kenapa? Munakid, karena dia telah menggugurkan makna la ilaha illallah. Bayangkan, dia meyakini loh bahwa ibadah hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Ini keyakinan yang benar. Tapi ketika dia tidak meyakini bahwa selain kepada Allah, ibadah kepada berhala dan yang lainnya itu tidak batil, dia tidak meyakini itu batil, ini yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu mengandung an-nafyu wal isbat. Karena la ilaha illallah itu mengandung apa? Peniadaan dan penetapan. Ketika dia menetapkan bahwa tidak ada ibadah yang hak kecuali hanya Allah, maka dia wajib meniadakan bahwa peribadatan selain Allah adalah batil yang dimaukan. Wadah ya ikhwan. Naam. Ini harus betul-betul jeli dalam perkara ini. Qala wa anna Muhammadan Rasulullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Muhammad adalah Rasulullah, la takfi syahada an la ilaha illallah wa huwa la ya'taqid bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dia menyatakan la ilaha illallah, tidak cukup. Sementara dia tidak meyakini bahwa Muhammad itu Rasulullah. Muhammad, Nabi Muhammad SAW itu yang mengemban risalah. Dia enggak meyakini itu. itu tidak cukup, batil. Kenapa? Yahudi itu bersaksi la ilaha illallah. Yahudi itu bersaksi la ilaha illallah, tapi tidak beriman tentang kerisalaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia tidak akan pernah bilang bahwa Muhammad itu Rasulullah, gak akan pernah bilang itu demikian. Muhammad itu ngomongnya Muhammad rajul. Karena kalau sampai dia meyakini, menyatakan Rasulullah, dia wajib beriman. Yahudi enggak akan pernah. Hanya ketika kisah anak Yahudi yang sering membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mau meninggal, sakit dia, Rasul datang menjenguk untuk menasihati dan untuk mentalkin agar masuk Islam, bersyahadah. Itu anak kecil ini noleh ke Rasul, noleh ke ayahnya. Ayahnya Yahudi. Anak ini Yahudi. Nah, noleh lagi ke ayah, noleh ke Rasul. Terus seperti itu. Rasul terus menasihati dia agar masuk Islam. Pada akhirnya apa kata ayahnya? Ini ayah Yahudi. Afi Abul Qasim. Dia enggak akan bilang ati Rasulullah, enggak akan demikian. Taati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Kunyah Rasul SAW di antara adalah Abul Qasim. Syahadat, begitu selesai syahadat, apa kata Rasulullah? Alhamdulillah, alladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, yang Allah selamatkan anak ini dari api neraka. Nah, makanya tidak cukup dia menyatakan la ilaha illallah, sementara dia tidak meyakini kerasulan Rasul SAW. Nah, fahada la yukhiluhum fil Islam. Yang seperti ini enggak akan memasukkan mereka ke dalam Islam. Sekalipun membaca tahu tentang la ilaha illallah Yahudi. Nah, faman syahida an la ilaha illallah la tanfa'uhu hatta yusaddiqa bi salati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yuti'uhu fima amar. Ima Amar wayatruka ma naha anhu wa zajar. Maka barang siapa yang bersyahadat, bersaksi la ilaha illallah saja, tidak bermanfaat bagi dia sampai dia membenarkan kerisalaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan apa yang dilarang dan menjauhinya. Baru bermanfaat persaksinya la ilaha illallah tadi itu. Nah, makanya Rasul menyatakan man ato'ani faqad ato' Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Tidak sebaliknya. Man ato'ani faqad ato' Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia telah taat kepada Allah. Dikarenakan oleh Allah diperintah untuk taat dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah. Ketika dia mengikuti perintah Rasul, berarti dia mengikuti perintah Allah. Ketika melanggar, dia melanggar Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk jannah kecuali yang enggan. Ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, waman yaba ya Rasulullah, siapa yang akan masuk jannah ya Rasulullah? Apa jawaban beliau? Man ato'ani dakhalal jannah, waman asoni faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk jannah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia enggan masuk jannah. Paham? Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Kemudian dia beribadah kepada Allah dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk melihat bagaimana kita sholat. Apa kata Rasul? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian seperti kalian melihat aku sholat. Seseorang yang sholatnya tidak mencontoh Rasul, batil. Batil. Puasa tidak mencontoh Rasul, batil. Zakat tidak mencontoh Rasul, batil. Haji tidak mencontoh Rasul, batil. Selalu Rasul menyatakan, khudhu anni manasikakum. Ikuti oleh kalian, ambil oleh kalian, manasik kalian dari aku, dari Rasul. Begitu. Ya, ini penting ya ikhwan. Wala ya'budullah bihawa, dan tidak beribadah kepada Allah dengan hawa nafsunya, tidak. Wal bid'ah, dengan bid'ah-bid'ah, wal muhdatsat, dan yang diada-adakan. Percuma. Di samping dosa, enggak diterima oleh Allah SWT. Samping dosa, tidak diterima oleh Allah SWT ketika dia beribadah kepada Allah dengan muhdatsat atau bid'ah yang diadakan oleh dia atau kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Naam, fala budda min asyhadatain bi an yamtika bihima jami'an. Naam. Oleh karena itu syahadatain ini, an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, itu harus dilafadzkan secara semua. Enggak bisa dipisah. Enggak bisa dipisah. Naam. Au yantika bila ilallah ma i'tiqadihi anna Muhammadur Rasulullah fatakunu dakhilatun dimnan an ma dimnan, atau dia menyatakan la ilallah kemudian juga meyakini bahwa Muhammad Rasulullah SAW, nah masuk. Amma id qala asyhadu an la ilaha illallah lakin la asyhadu anna Muhammadur Rasulullah fayuqalu anta kafir billahi azza wajalla. Orang yang menyaksikan la ilaha illallah tapi tidak menyaksikan anna, bersaksi anna Muhammadur Rasulullah, maka kamu dikala itu kafir. Nah. Wa naqadta syahadataka an la ilaha illallah, dan kamu telah mengurai, telah membatalkan syahadat kamu la ilaha illallah. Kenapa? Li'anna Allah arsala Muhammadan. Karena Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Fa'idha kafarta bir rasul, kafarta bir mursil. Karena Allah mengutus Muhammad SAW. Kalau kalian mengkafiri, mengingkari rasul, otomatis kamu mengingkari mursil yang mengutus Allah Subhanahu wa taala. Li annal iman bihima mutalazimun. Karena iman dengan keduanya ini, Allah dan rasulnya ini, itu mutalazim, berkaitan, enggak bisa dipisah. Abadan. Ikhwati fiddin, a'azzakum Allah, karena itu di sana ada kitab Nawaqid la ilaha illallah. Nawaqid la ilaha illallah, pembatal-pembatal la ilaha illallah. Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Di antaranya menolak Rasul, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Menolak apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ikhwati fiddin, a'azzanakumullah, qala wa iqamis shalah. Yang kedua, menegakkan sholat. Nah, dilihat di sini, perhatikan. Lam yakul wa antusolliya. Nah, Rasul tidak menyatakan setelah syahadat la ilaha illallah, yang kedua, wa antusolliya, kamu sholat, enggak. Tapi iqamis sholah. Banyak maknanya. Makna iqamatus shalah itu banyak maknanya. Banyak maknanya. Nanti akan dijelaskan biidznillahi ta'ala. Li'annahu laisal maqsud wujudus shalah. Wujudus shalah. Naam. Kenapa? Karena maksudnya bukan adanya sholat. Bukan sholat itu sendiri. Innamal maksud antuqamu ala haqiqatiha bi arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha ma ikhlasiha lillahi jalla wa'ala. Tapi yang dimaksud iqamus shalah berarti dia tegakkan hakikat sholat itu sendiri, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya yang disertai dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya iqamus shalah. Nah. Begitu. Taswiyatus shufuf warusus walhadz, alhadz bainal manaqib wal aqdam min iqamatis shalah. Rapat shaf, lurus rapat shaf. Naam. Menempelkan satu pundak dengan yang lainnya dan mata kakinya itu termasuk iqamatus shalah, bagian daripada menegakkan kesempurnaan salat. Bukan sekedar sholatnya aja, bukan. Makanya kita kadang-kadang iba dan betul-betul ya apa ya, nggak tega, kasihan melihat kaum muslimin sholatnya bukan bengkok. Itu jarak satu dengan yang lainnya itu sangat jauh. Bahkan untuk didekatkan, dirapatkan nggak mau. Yang kita sayangkan dan kita herankan itu, kef, bagaimana cara belajar sholatnya. Kenapa? Karena hadits itu terdapat di kitab-kitab bulughul maram yang mudah didapati, ada semua untuk merapatkan dan mengurutkan shaf itu. Dan ancaman yang sangat fatal bagi yang sengaja membengkokkan dan membuat celah dalam shaf itu. Fatal. Nah, bisa bercerai-berai kolbu-kolbunya. Na'udzubillah min dzalik. Penting ya, Khuan. Masalah penting. Shaf ini penting. Kenapa? Min iqamatis shalah. Tadi itu. Nah, makanya kata imam menyatakan wala tada furjatan li syaiton. Jangan kamu tinggalkan celah antara kaki kamu dengan temanmu itu untuk syaiton masuk ngacak-ngacak sholat kamu. Jangan. Tarosu wa'tadilu sawu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifa qulub. Panjang. Panjang. Berat gitu loh. Naam. Na'udzubillah. Naam, dari meremehkan rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, kewajiban-kewajiban sholat. Naam. Falabudza min hadza. Amma man ata bisurati sholah minar ruku' wasujud min ghairi tumaknina au bi ikhrajiha an waqtiha bi ghairi udhrin au taraka shalah ma'al jamaah fahada la yukim shalah. Tuh. Adapun orang yang salat ruku sujud berdiri ya gitu tasyahud tidak ada tumaknina, bahkan salatnya itu keluar dari waktunya tanpa uzur syar'i atau meninggalkan berjamaah dengan sengaja, ini termasuk orang yang la yuqimu shalah, tidak menegakkan sholat. Wadah. Fa imma an yuqimaha aslan naam wa takuna sholatuhu batilah au la yutimma iqamataha bitarkil jamaah au ikhrajiha an waqtiha bi ghairi udhrin walladhi yukhrijuha an waqtiha bi ghairi udhrin shalatuhu batilatun li'annahu lam yusalli shalah allati amarallahu biha wallahu jalla wa 'az yaqul inna shalata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Naam. Begitu. Dikatakan imma dia termasuk orang yang betul-betul tidak menegakkan salat maka salatnya batil, atau tidak menyempurnakan dalam menegakkan sholat seperti meninggalkan jamaah, atau dia keluar dari waktunya tanpa ada udhur, tanpa ada udhur. Nah, begitu yang menyebabkan keluar dari waktu sholat itu adalah berarti dia sholatnya batil. Yang sholat keluar waktu sholat, keluar waktu sholat tanpa ada uzur, sholatnya dia apa? Batil. Kenapa? Karena dia sholat yang dikerjakan tidak mengikuti perintah Allah. Makanya sebagian ulama yang menrojih dan mensohikan dari hadis yang ada bahwa sholat isya itu batasnya nisful lail. Nisful lail. Separuh malam. Kalau seandainya subuh jam 6, maghrib jam 6, berarti separuhnya jam 12. Dia sengaja sholat jam 1 malam isyanya, itu sholatnya dia batil. Tanpa ada uzur, bukan ketiduran, bukan safar dan yang pokoknya tanpa ada uzur syar'i. Itu dia batil sholatnya. Kenapa? Karena dia sholat pada waktu yang tidak mengikuti perintah Allah. Karena Allah menyatakan sesungguhnya sholat-sholat itu bagi orang mukmin waktunya sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, dia sholat di waktu yang tidak ditetapkan oleh Allah, di luar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata 'alal mu'minina kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Fa Allahu la yaqbalu shalah bi ghairi hadzal waqt. Allah enggak menerima sholat di lain waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Insyaallah taala akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang, sudah masuk waktu isya. Bismillahi taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.